Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang mempelajari masalah ke-6. Al-buyu'ul manhiyu anha, jual beli, transaksi jual beli yang terlarang. Yang terakhir kita pelajari yang ke-5, yaitu bai'ul 'inah, transaksi 'inah yang dimaksudkan untuk mendapatkan 'ain, yaitu naqdun hadir, yakni uang kontak. Baik. Telah dijelaskan bahwa ini adalah rekayasa riba. Naam. Berdasarkan hadis bin Umar, "Idza tabai'atum bil 'ina ila akhir al hadis." Ini rekayasa riba, yaitu apabila, perhatikan, yang dimaksud di sini rekayasa riba apabila ada kesepakatan. Nah, ulangi. Ini termasuk rekayasa riba apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan itu. Karena tidak mau terjerumus langsung ke riba dengan cara minjam uang kontan gitu, kemudian dibayar dengan dibayar utang itu dengan cara dikembalikan lebih besar nilainya, misalkan utang 4 juta, syaratnya harus dibayar 5 juta. Ya, karena itu jelas-jelas riba. Nanti kita akan belajar pada pembahasan qard. Ada nanti pembahasan khusus tentang qard, pinjaman utang. Nah, karena tidak ingin terjerumus terang-terangan seperti itu, maka melakukan rekayasa. Sebenarnya ini lebih parah, karena mempermainkan syariat. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Direkayasa dengan cara sepakat melakukan akad dengan cara seperti itu. Ya, ada barang di sini contohkan tanah dijual kepada yang butuh uang tadi, butuh pinjaman sebenarnya. Dijual kepadanya dengan harga cicil kredit, ya, di sini contohnya 50 ribu real gitu. Nah, kemudian setelah itu dia beli kembali tanah itu dengan harga kontan 40 ribu real, dan dia bayar kontan tentunya, kan harganya harga kontan, lebih rendah dari harga kredit, sehingga tanah itu kembali lagi kepada pemiliknya. Kemudian yang butuh pinjaman uang dapat 40 ribu real yang dia butuhkan kontan, dan dia punya utang yang harus dia cicil sesuai kesepakatan jangka waktunya lebih besar daripada nilai kontan tadi, yaitu pada contoh ini 50 ribu real. Jadi selisihnya 10 ribu real itu sebenarnya rekayasa riba. Ini jelas akadnya batal. Batil, haram, dan batal, tidak sah. Nah, ditegaskan demikian oleh Ibnu Taimiyah. Tayyib, yang kedua, jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi transaksi itu terjadi begitu saja, mengalir begitu terjadi, tanpa melalui kesepakatan, maka ini bukan rekayasa riba, tetapi kata Ibnu Taimiyah dan didukung oleh Ibnu Utsaimin, ini adalah faktor menuju riba. Faktor wasilah menuju riba. Maka ini juga tetap haram dan juga batal. Karena merupakan faktor menuju riba. Kenapa tidak termasuk rekayasa? Karena tidak ada kesepakatan. Tidak diatur begitu. Ya, tidak direkayasa bersama. Terjadi begitu saja, mengalir, akad itu terjadi tanpa melalui kesepakatan sebelumnya. Tetapi itu faktor wasilah menuju riba, sehingga itu juga diharamkan dan batal. Jelas? Sebenarnya ada beberapa model rekayasa riba, tetapi yang paling masyhur dalam menafsirkan bai'al 'inah, transaksi 'inah, adalah ini yang sudah kita pelajari di kitab ini. Ini yang paling masyhur. Dan masih ada beberapa model rekayasa riba yang lainnya yang juga hukumnya haram dan akan tidak sah, yaitu apa yang sudah saya syaratkan sebelumnya. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ini dicontohkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti', dan beliau menyayangkan kaum muslimin banyak yang terjerumus di dalamnya. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskannya dalam Asy-Syarhul Mumti', dan menyayangkan banyak kaum muslimin yang terjerumus di dalamnya. Yaitu ada tiga pihak yang terlibat. Ada tiga pihak yang terlibat. Seseorang sebenarnya butuh pinjaman uang. Dia butuh uang sebenarnya, butuh ain, butuh naqd. Hah? Dia thayyib. Dia butuh barang. Naam. Pembahasan kita sekarang butuh barang. Nah, seseorang butuh barang. Tetapi dia tidak punya uang. Tetapi dia tidak punya uang untuk membelinya. Dia tidak punya uang untuk membelinya dengan harga kontan. Fahami? Saya ulangi. Seseorang butuh barang, tetapi dia tidak punya uang untuk membelinya dengan harga kontan. Ini pihak yang pertama. Pihak yang kedua, seorang yang punya harta, punya uang banyak, ya, dia yang bermain pada rekayasa riba ini, ya. Wajib. Dia didatangi oleh, jadi dia memang buka usaha, tapi tidak punya barang. Dia punya usaha, ada tempatnya, ada tokonya begitu, tapi tidak ada barangnya. Isinya bukan barang. Dia punya uang. Nah, jika ada orang yang butuh barang tertentu, butuh lemari, butuh ranjang, butuh kulkas yang harganya mahal-mahal gitu. Orang yang butuh ini datang ke situ. Minta untuk dibelikan apa yang dia inginkan. Misalkan mau beli kulkas, ya, maka sepakatlah mereka bahwa dia akan dibelikan, diantar beli di toko yang dia inginkan, ya, dibayarkan oleh ini tadi, pengusaha tadi ini. Tentunya dibeli kontan karena dia punya uang dengan harga kontan. Kemudian nanti yang pihak pertama tadi melunasinya kepada pihak kedua ini tadi dengan harga kredit. Ya. Jadi seakan begitu dia membeli barang dari pengusaha ini tadi dengan harga kredit, seakan begitu rekayasanya. Ya, padahal sebenarnya tidak. Hakikatnya dia mengutangi karena dia tidak punya barang. Ini datang ingin membeli kulkas contoh tadi, kemudian diantar oleh ini pihak pengusaha ini, pihak kedua untuk membeli barang yang diinginkan, dibayar oleh dia dengan harga kontan, kemudian pihak pertama membayarnya ke dia dengan harga kredit. Nah, pihak ketiga tadi ya pemilik barang. Nah, pihak ketiga tadi pemilik barang. Jadi sebenarnya yang bermain di sini adalah pihak kedua dan yang pertama. Itu sebenarnya hakikatnya jika terang-terangan pinjami saya uang sekian untuk beli kulkas. Harganya sekian, jadi saya butuh sekian. Nih, saya pinjami utang sekian, nanti bayarnya sekian. Jadi kulkas misalkan harganya berapa? Berapa harga kulkas? 4 juta misalkan. Ya, itu yang dia ingin beli. Harga kontannya 4 juta. Ini uang 4 juta. Ya, utang ya. Nanti kamu bayar 5 juta. Itu kan terang-terangan ribanya. Kalau ini enggak direkayasa. Saya butuh kulkas. Ya. Bantu belikan. Nah, dibelikan oleh ini. Dia belikan ke toko, harganya kontan 4 juta, nanti kamu bayar ke saya itu. Barang itu harganya 5 juta kredit. Kamu beli dari saya kredit, saya belikan kontan, kamu bayar ke saya harga kredit 5 juta. Rekayasa. Ya, ada pengusaha-pengusaha yang seperti itu. Nah, banyak. Semisal dengan ini, dealer-dealer mobil dan motor. Dealer-dealer mobil dan motor. Jika ada orang yang ingin membeli mobil atau motor dengan harga kredit, dilayani oleh dealer. Ya, dealer melayani. Dilayani dengan harga ya kredit. Maka dealer memberikan mobilnya atau motornya dengan harga kredit. Tapi bayarnya bukan ke dealer. Bukan ke dealer bayarnya. Tetapi ke bank pembiayaan. Karena mobil atau dealer yang dilepas tadi oleh dealer itu dengan harga kredit, itu sebenarnya dilunasi dengan kontan oleh pembiayaan. Jadi dealer itu sudah lepas, sudah dibayar kontan oleh pembiayaan. Ya. Sudah terlunasi. Tinggal kewajiban pembeli melunasi dengan harga kredit ke bank pembiayaan. Jadi ada tiga pihak. Jadi ini sebenarnya diutangi oleh pihak pembiayaan. Pihak bank tersebut mengutangi dia. Ya. Mengutangi dia dapat untuk bisa membeli mobil itu, sebenarnya hakikatnya dibeli dengan harga kontan, tapi dia membayarnya dengan harga kredit yang lebih besar. Rekayasa riba. Nah, jadi satu-satunya jalan jika hendak beli mobil atau motor di dealer, beli dengan harga kontan. Beli dengan harga kontan. Jika dibeli dengan harga kredit, berarti terjerumus dalam rekayasa riba. Nah. Bahkan sebagai gambaran tambahan satu lagi yang ini disebutkan oleh Imam Ahmad termasuk rekayasa riba adalah seorang pengusaha yang menjual barang semuanya harga kredit, dia tidak meladeni kontan. Dia tidak meladeni penjualan pembelian dengan harga kontan. Ada yang datang saya mau beli kontan, enggak bisa, harus kredit. Harga kreditnya lebih tinggi dari kontannya. Kan begitu, harga kredit lebih tinggi dari kontan. Nah, itu sudah dimaklumi. Dan dia tidak melayani kalau kontan, harus kredit. Nah, ini sebenarnya rekayasa dia untuk bisa mengambil keuntungan riba. Yang benar melayani dengan dua sistem. Kontan harga lebih rendah, kredit harga lebih tinggi, tidak masalah. Yang penting tidak ada bunganya, tidak ada denda penunggakan, ya, artinya harganya cuma satu. Nah, menunggak atau tidak harganya tetap satu. Jika menunggak harganya naik, ada dendanya, ya, berbunga istilahnya, maka itu berarti dua harga. Ya, dua harga. Harganya bukan cuma satu. Dan itulah yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dua harga dalam satu transaksi, itu riba. Adapun kreditnya hanya satu harga, ya, akad kredit dilunasi dalam jangka waktu sekian. Menunggak atau tidak, tetap harganya sekian. Tidak ada denda, tidak ada kenaikan harga, tidak berubah harganya, tetap satu. Nah, maka itu tidak masalah meskipun lebih mahal daripada harga kontan. Yang bermasalah tadi, ini menurut pendapat yang terkuat. Dan ini akan dipelajari nanti tentang transaksi taksil. Yang bermasalah tadi justru apa? Jika tidak melayani kontan. Harus kredit. Nah, ini juga rekayasa riba kata Imam Ahmad. Baik. Mungkin cukup ini. Ya. Tentang terkait tambahan terkait dengan bai' al-'ina, yakni terkait dengan rekayasa riba. Kemudian as-sadis yang keenam, bai'ul mabii'i qabla qabdhih. Bai'ul mabii'i qabla qabdhih. Menjual barang yang dibeli, ya, sebelum dia menguasainya secara penuh. Sebelum dia menggenggamnya, menguasai barang itu secara penuh. Ingat pembahasan pada syarat yang boleh menjual barang adalah pemilik atau yang menggantikan posisi pemilik. Hadith Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Kamu jangan menjual sesuatu yang engkau tidak miliki. Ya, itu sesuatu yang memang tidak dimiliki. Belum dimiliki, tidak punya barangnya, dijual. Sudah dijelaskan ya, model adopsif. Nah, ini sebenarnya barangnya sudah dia beli, yang pembahasan sekarang. Barangnya sudah dia beli, sudah jadi miliknya, tapi itu pun tidak boleh dijual sebelum dia ambil barang itu, dia bawa ke rumahnya, dia kuasai. Dia bawa ke rumahnya atau dia bawa ke tempatnya yang merupakan miliknya, diangkut dari toko. Jangankan yang tidak dimiliki sama sekali, yang sudah dimiliki pun karena sudah dibeli tetap belum boleh dijual jika masih di tempatnya penjual. Ini sekarang ini pembahasannya. Misalnya contoh, an yashtari sil'atan min syakhsin. Dia membeli barang dari seseorang. Thumma yabi'aha. Kemudian dia jual barang itu, qabla an yakbidhaha, sebelum dia mengambilnya, menggenggamnya, wa yahuzaha, dan dia menguasainya di tempatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Man ibta'a ta'aman, man ishtara ta'aman, barang siapa telah membeli suatu makanan, "fala yabi'hu," maka janganlah dia menjualnya, "hatta yaqbidahu," sampai dia menggenggamnya, mengambilnya, menguasainya di sisinya. Hadis ini muttafaq alaih. Ya. Meskipun yang disebutkan di hadis ini adalah makanan, tetapi barang yang lainnya memiliki hukum yang sama. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila'u haitsu tubta'u. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang barang-barang dagangan itu dijual kembali, haitsu tubta'u, di tempat barang itu dibeli. Rasul melarang penjualan barang-barang dagangan di tempat barang-barang itu dibeli. Masih di tempat. Masih di tempat dia membelinya. Belum dia angkut ke tempatnya yang khusus miliknya. Maka dilarang dijual. Hatta yahuzahat tujjaru ila rihalihim. Sampai at-tujjar, para pedagang, mengangkut barang-barang yang dibeli oleh mereka itu ke rumah-rumah mereka, ke toko-toko mereka, ke kios-kios mereka, dan semisalnya. Ya. Kalau hadis Abu Hurairah tadi muttafaq alaih. Hadis Zaid bin Thabit ini rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di sini dinukil bahwa An-Nawawi menilai sahih sanadnya. Naam. Di hasyiah maksudnya. Naam. Fala yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu, maka tidak boleh bagi seseorang yang telah membeli satu barang, an yabi'ahu, untuk menjualnya kembali, hatta yakbidahu qabdan tamman, sampai dia menggenggamnya dengan utuh, yakni benar-benar dia sudah ambil, ya, dan dia kuasai secara penuh, karena dia sudah angkut dari tokonya, dari tempat penjual dia sudah bawa ke tempat khususnya, jadi sudah betul-betul utuh di tangannya. Nah, yang ketujuh, as-sabi' bai'u thimari qabla budui salahiha. Bai'u thimar, menjual buah hasil tanaman, ya, menjual hasil tanaman, buah, biji, hasil tanaman, qabla budui salahiha, sebelum sebelum matang, sebelum tampak budu, yakni sebelum tampak salahith thimar, yakni sebelum tampak, ya, ada yang matang di antara hasil itu, di antara buah atau biji itu. Nah, sebelum tampak hasilnya, qabla budu salahiha, sebelum tampak, ya, hasilnya itu sudah mulai ada yang matang. La yajuzu bai'u ath-thamarati qabla an yabdu salahuha, tidak boleh menjual suatu hasil tanaman, buah, biji, sebelum tampak, ya, matangnya. Khaufan min talafiha, khaufan min talafiha, karena khawatir akan rusak, musnah. Au huduthi aibin biha, atau khawatir terjadi cacat padanya. Qobla akhdiha, sebelum diambil. Karena jika belum ada yang matang, sebagai tanda bahwa ini ya sudah ada hasil, ya itu masih bisa nanti pada rusak, bisa jadi kena penyakit, cacat, ya buahnya, bijinya. Nah, adapun jika sudah ada yang matang, sudah tampak hasilnya, matangnya, itu biasanya sudah lolos. Ya, biasanya begitu. Nah, tinggal tunggu waktu panennya. Nah. Jika belum ada yang matang sama sekali, belum tampak hasil seperti itu, boleh jadi nanti tidak jadi. Tidak jadi buah itu. Nah, rusak sebelum matang dan seterusnya. Kemungkinan terjadi. Fan Anas. Maka dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in mana Allahu ath-thamarata bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi?" Beritahukan kepada aku, jawab, in mana Allahu thamarata, apabila Allah menghalangi buah itu, yakni tidak jadi, tidak sampai matang, rusak, bima ya'khudhu ahadukum mala akhih, dengan sebab apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya? Yani bagaimana dia mengambil harta saudaranya, diambil bayarannya, padahal tidak ada hasil yang dia dapatkan? Itu kezaliman. Hadits ini muttafaq alaih. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari yang kedua, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai' ath-thimari hatta yabdu salahuha. Rasulullah SAW melarang dari penjualan buah-buahan, ya, hasil tanaman, sampai hasilnya itu tampak, ya, ada yang tampak matangnya, berhasil. Naha al-ba'i'a wal mubta'a. Nabi alaihissalam melarang al-ba'i'a, penjual, dan juga melarang al-mubta', pembeli. Dua-duanya dilarang. Hadits ini muttafaq alaih. Bagaimana diketahui budu salah ath-thimar? Bagaimana diketahui bahwa ini hasilnya sudah tampak? Ya. Sehingga biasanya ketika dipanen itu tidak meleset dari apa yang ada ketika akad, karena memang sudah tampak hasilnya ketika akad. Ya, ini sudah ada yang tampak matang. Wa yu'rafu budu salahiha, diketahui, ya, tampaknya hasil, ya, matangnya, bihmirari thimarin nakhili asfirariha, dengan buah kurma sudah mulai merah atau sudah mulai kuning. Jika sudah mulai merah, kuning, berarti sudah mulai matang, kan? Oh, masih hijau, ya masih mengkal, itu belum. masih muda. Jika sudah mulai merah, sudah mulai kuning, sudah mulai matang itu. Jadi itu berarti sudah tampak hasil. Wa fil inabi, dan pada anggur, an yaswadda, sudah mulai menghitam warnanya. Wa tabdu al halawatu fih, dan sudah mulai, kalau dites rasanya sudah mulai manis, sudah mulai ada manisnya. Nah, itu berarti sudah matang, mulai matang. Nah, ini yang dicontohkan ya buah-buah yang ada di Arab ya. Nah, kalau kita di sini misalkan apa? Kalau pisang berarti apa? Mulai kuning. Kalau mangga mulai kuning, ya kan? Dan semisalnya. Ya. Wa fil habbi an yaibasa wa yashtadda, dan pada biji-bijian seperti beras, padi, ya. Padi an yaibasa wa yashtadda, sudah mengering bijinya di dalam itu, bulirnya itu, dalam bulirnya sudah mengering dan sudah mulai mengeras. Jadi jika dipencet keras. Itu sudah mulai mata, sudah mulai nampak. Kalau dipencet dia hancur karena masih air, masih cair di dalam, masih lembab, belum keras. Itu berarti belum tampak hasil, belum bisa dijual itu. Ya, jika sudah keras, sudah tampak hasil, sudah mengeras, sudah kering, sudah tampak hasil. Begitu pula biji-biji yang lain. Nah, wa nahwi dzalika fi baqiyati tsimar, dan semisal dengan itu pada buah-buah hasil-hasil tanaman yang lainnya. Nah, jadi jika mau menjual misalkan punya pohon mangga, banyak buahnya. Ya, mau dijual, mau membeli, atau mau menjual atau mau membeli, maka ini yang dibahas ini masih di pohon ya. Pembahasan kita buah hasil tanaman dibeli dalam keadaan masih di pohon, itu yang dibahas. Nah, bukan buah mangga yang dijual di pasar untuk rujak atau untuk artinya sudah dipetik, bukan itu yang dibahas. Nah, kalau itu terserah, masih mau memang nyari mangga muda, mangga matang ya. Ini yang di pohon, masih di atas pohon, itu pembahasannya. Nah, tidak boleh dibeli jika belum ada satupun yang matang. Jadi lihat, sudah ada satu matang, sudah ada satu kuning. Dah, itu mewakili yang lain berarti sudah matang. Sudah tampak hasil, sudah boleh. Dah, silahkan kalau mau dijual atau mau dibeli. Bagaimana cara menghargainya? Ya, ada yang ahli kan, diprediksi itu. Itu sekian, ya harganya sekian. Dah. Nah, nanti diambil, nunggu beberapa hari kan, beberapa hari saja sudah matang semua itu nanti. Nah, dan sisanya diambil, boleh jadi belum betul-betul kuning, tapi nanti tinggal sudah diambil itu sudah tidak masalah karena disimpan itu nanti lama-lama matang. Artinya sudah muncul, sudah tampak hasil. Nah, begitu pula halnya padi, misalnya mau dijual ini. Hasil padi saya ini, sawah saya mau jual. Diperiksa dulu, cari, ini sudah mengeras nih. Berarti sudah tampak hasil, sudah matang. Sudah boleh dijual. Sudah, silakan diprediksi ada yang ahli tanah seluas ini. Ya, ini hasilnya biasanya sekian. Ketika dipanen hasilnya sekian, nanti dihargai sekian. Sudah, gak apa-apa. Nah, sudah akad. Nah, nanti kemudian ditunggu saatnya dipanen. Jika belum tampak hasilnya, haram dijual. Karena masih berisiko tinggi. Masih bisa rusak, masih tidak jadi, ya, dan seterusnya. Dilarang oleh Nabi SAW. Jelas? Kecuali kata ulama, kalau diakad, dipersyaratkan, langsung ditebas di tempat. Misalkan ini memang penjual rujak ini. Yang mau beli mangga penjual rujak memang nyari mangga yang masih muda. Ini mangga ini masih muda-muda ini. Ya, saya mau beli di harga sekian dan langsung ditebas, langsung diturunkan semua karena memang mau dirujak ini, mau dijual untuk rujak. Baik. Tidak masalah. Jadi yang jadi masalah tadi dibeli masih muda tapi diambilnya ketika nanti matang. Karena kalau masih muda belum ada yang matang, itu pun pertambahannya masih signifikan itu. Masih akan tambah dan itu berarti di situ ada unsur ghararnya juga. Nah, karena masih akan muncul buah-buah yang baru, lumayan banyak nanti. Beda halnya kalau sudah mulai ada satu yang matang, biasanya sudah maksimal. Semaksimal. Toh, kalau ada tambahan 1, 2, 3 biji itu tidak berarti, sedikit. Jadi harganya sudah pas. Bisa difahami? Baik, barakallahu fikum. Nah, ini akhir pembahasan kita sore ini. Namun, ini ada hal-hal